أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Masuk pada bab yang ke-13. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babu min asyirki ay yastaghisa bi ghairillah aw yad'a ghairahu. Bab di antara kesyirikan beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syarah penjelasannya, qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-istighosatu hiya talabul ghaus. Istighosah maknanya adalah meminta al-ghaus, keselamatan. Wa huwa izalatu syiddah, yaitu menghilangkan kesulitan. Makna istighosah meminta keselamatan atau meminta untuk dihilangkan kesulitan. Kal istinsar maknanya talabun nasr. Seperti kata istinsar, maknanya adalah meminta pertolongan. Di antara faedah dari wazan istaf'ala adalah sebagai bentuk permintaan, seperti halnya istighosah, istinsar. Istighosah meminta al-ghaus, keselamatan. Istinsar maknanya meminta pertolongan. Wal isti'anatu talabul aun, dan isti'anah maknanya meminta pertolongan. Ini semuanya wajan istaf'ala, istighosah, istinsar, dan isti'anah. Bimakna talab, permintaan. Wa qala ghairuhu, berkata yang lainnya, al-farku bainal istighosati wa du'a, perbedaan antara istighosah dan doa. Sebutkan tadi bab, di antara kesyirikan, beristighosah kepada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara istighosah dan doa, anal istighosata la takunu ilal maqrub. Bahwasanya istighosah itu tidaklah melainkan dari maqrub, perkara yang sulit. Ya. Ini istighosah. Di dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit, kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dinamakan istighosah. Ya. Dalam keadaan perang misalkan, dalam keadaan dia di lautan tenggelam misalkan. Nah, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan kesulitannya, disebut dengan istighosah. Wa du'a a'ammun a'ammu min al-istighosah. Adapun doa ini lebih umum daripada istighosah. Li'annahu yakunu min al-maqrubi wa ghairihi. Dikarenakan doa ini ya, dari perkara yang sulit dan juga yang lainnya. Kalau doa lebih umum daripada istighosah. Doa ini permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sulit, genting, ataupun yang lainnya. Tidak dalam keadaan sulit, di dalam keadaan genting. Sehingga doa lebih umum daripada istighosah. Fa'adfud du'a al-istighosah min adfil ami al-khas. Diatopkannya atau menggabungkan doa terhadap istighosah ini di antara bentuk mengatopkan, menggabungkan perkara yang umum kepada yang khusus. Ya, di antara huruf atop adalah au. Bal minasyirki ayyastagisa bighalillah au yad'uwa ghairahu. Ya. Bab di antara kesyirikan istighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Lihat, di sini menggabungkan berdoa kepada istighosah. Ya, ini disebut dengan menggabungkan yang umum kepada yang khusus. Doa sifatnya umum, istighosah sifatnya khusus. Ya. Fabainahuma umumun wa khususun mutlaq. Di antara keduanya, istighosah dan doa, ya, umum dan khusus secara mutlak. Nah, yajdami'ani fi madah. Keduanya bersatu, ya, dalam suatu unsur, wa yanfaridu du'a anaha fi madah. Dan berpisah, berbeda maknanya antara doa dengan istighosah, ya, fi maddatin akhar atau ukhra, ya, dalam unsur yang lain. Wa kullu istighosatin du'a wa laysa kullu du'ain istighosah. Setiap istighosah adalah doa dan tidak semua doa itu adalah istighosah. Ya, ini ada umum khusus secara mutlak. Nah, kadang-kadang bersatu, ya, dalam satu keadaan, kadang-kadang berpisah antara doa dan istighosah. Seperti halnya seorang dalam keadaan genting, sulit, ya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan ini, nah, bersatu padanya antara doa dan juga istighosah. Ya. Tapi ketika seorang tidak dalam keadaan genting, dalam keadaan tenang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak disebut istighosah, tapi hanya disebut sebagai doa. Nah, ya. Sehingga setiap istighosah itu adalah doa. Kenapa? Istighosah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan. Nah. Tapi sifatnya khusus, ya. Permintaan dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit untuk menghilangkan kesulitan. Adapun doa sifatnya umum. Nah, sehingga tidak semua doa itu istighosah, tapi setiap istighosah itu adalah doa. Wa qawluhu dan ucapan Syekh rahimallahu taala au yad'uwa ghairahu atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna du'a'a naw'ani. Du'a'u ibadah wa du'a'u mas'alah. Ketahuilah bahwasanya doa itu ada dua macam. Pertama doa ibadah, yang kedua doa mas'alah. Nah, doa ada dua. Pertama doa ibadah. Ya. Ini semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, hakikatnya dia berharap dengan ibadah yang dilakukannya itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia khawatir, takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba di dalamnya mengandung doa. Nah, walaupun tidak terucapkan, tapi dengan ibadah yang dilakukannya sebenarnya dia berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala dan juga dilindungi dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebut dengan doa ibadah. Nah, seorang salat misalkan, seorang puasa, ya, puasa atau amalan-amalan yang lainnya. Nah, Walaupun misalkan dalam ibadah tersebut, ya, tidak sebutkan lafaz doa puasa misalkan. Walaupun tidak sebutkan lafaz doa, tapi hakikatnya orang yang berpuasa itu dengan puasa yang dilakukannya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah agar mendapatkan pahala dan juga terhindar dari adabnya. Ini namanya doa ibadah. Nah, setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, nah, hakikatnya dia memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala di sisinya dan juga terhindar dari siksaannya. Yang kedua, doa masalah. Ya. Maknanya talabul masalah min Allah. Dia meminta. Nah, meminta ya, apa yang diinginkannya dari Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ucapan. Bisighatil qawliyah. Ya. Contohnya banyak sekali. Ya, kita memohon, ya Allah, misalkan, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepada aku. Ini doa. Bisighatil qawliyah, dengan bentuk ucapan. Ya, doa al-mas'alah. Talabul mas'alah minallah bisighatil qawliyah. Ya, ini doa mas'alah. Nah, kalau kita mengucapkan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ini doa mas'alah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, doa mas'alah. Yang jelas setiap permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lafadzkan dengan bentuk ucapan itu merupakan doa mas'alah. Nah, ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة, dan dibawakan dalam Al-Qur'an lafaz doa ini kadang-kadang maknanya doa ibadah, kadang-kadang maknanya doa masalah. ويراد به مجموعهما, dan dimaksudkan ya dengannya kadang-kadang keduanya, ya kadang-kadang dimaksudkan dengan doa dalam Al-Quran tadi, doa ibadah, atau kadang-kadang yuradu biha doa masalah, kadang-kadang dimaksudkan doa masalah, dan kadang-kadang kedua-duanya. Ya. Sebagai contoh, misalkan doa masalah. Nah, pada'a rabbahu anna haulai qawmun mujlimun. Maka dia berdoa kepada Rabbnya. Doa masalah. Ya. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang berbuat dosa. Nah, contoh misalkan doa al-ibadah. Iyad'una min dunihi ila inasa. Nah, tidaklah mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Iyad'una di sini maknanya adalah beribadah. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Kullu mawdi'in dhikrin fihi du'a al-musyrikin li'awsanihim fal muradu bihi du'a al-ibadah al-mutadammin du'a al-mas'alah." Setiap tempat disebutkan dalamnya ya, doa orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala mereka, maka yang dimaksud adalah doa ibadah yang mencakup doa masalah. Nah, ya. Jadi sekali lagi dalam Al-Quran, ketika disebutkan lafaz doa, kadang-kadang maknanya doa ibadah, kadang-kadang maknanya doa masalah, kadang-kadang maknanya mencakup kedua-duanya. Nah, wa du'a'u masalah. Doa masalah huwa talabu ma yanfa'un da'i min jalbi naf'in au kasbi dur. Doa masalah yaitu meminta sesuatu yang bermanfaat bagi yang berdoa. Dari atau berupa mendapatkan manfaat atau menghilangkan kemudorotan. Ya, ini doa al-mas'alah. Nah, memohon, meminta ya, sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berdoa tadi. Apakah untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemudorotan. Walihada angkarallahu ala ma yad'u ahadan min dunihi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari kepada orang yang berdoa ya, kepada seorang pun selain Allah subhanahu wa ta'ala, mimman la yamliku dharran wala naf'an, di antara makhluk-makhluknya yang tidak memiliki kemudaratan dan juga manfaat. Ya. Kaqoulihi, seperti ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharra wala naf'a wallahu huwas sami'ul 'alim. Katakanlah, apakah kalian beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki ya, kemudaratan untuk kalian dan juga tidak memiliki manfaat untuk kalian? Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Nah, sehingga berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki manfaat dan juga tidak bisa menolak kemudaratan. Yeah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala hinakan peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Yeah. Dengan mengatakan tadi, ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wala naf'a. Apa kalian beribadah kepada berhala-berhala ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak kemudaratan terhadap kalian. Nah, wa qawlihi, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah kita berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang tidak memberikan manfaat kepada kami dan juga tidak memudaratkan kepada kami, dan apa kita kembali kepada kebelakang-belakang kita setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita? Kalladhi istahwathu syayatinu fil ardi hayran, ya, seperti orang yang disesatkan oleh syaitan-syaitan di tempat yang menakutkan dalam keadaan bingung. Nah, ya, sebutkan di sini. Katakan wahai Muhammad, apa kita berdoa kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak memudaratkan kita? Ini menunjukkan bahwasanya selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki manfaat dan juga tidak menolak kemudaratan. Nah, ya. Jangan seperti orang yang disesatkan oleh syaitan. Ya, di tempat yang menakutkan dalam keadaan dia bingung. Ya, dalam keadaan bingung. Nah, beribadah kepada selain Allah padahal ya, mengetahui bahwasanya selain Allah itu tidak memberikan manfaat dan juga tidak bisa memudaratkan. Ya. Lahu ashabun yad'unahu ilal huda'tina, dan dia memiliki kawan-kawan, teman-teman yang menyerunya, ya, yang mengajaknya kepada petunjuk dan mengatakan i'tina, datanglah kepada kami. Kemarilah bersama kami. Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala itulah petunjuk yang benar. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kami diperintahkan untuk menyerahkan diri kepada Rabb semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala, dajul Allah mengatakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Janganlah kau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tad'u. Jangan engkau berdoa. Ya, di sini juga sama. Doa ibadah yang mencakup di dalamnya doa masalah. Jangan kau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak memudaratkanmu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin. Kalau engkau melakukannya, maka sungguh engkau termasuk di antara orang-orang yang zalim. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi sangat menjelaskan bahwasannya ya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan manfaat, tidak menolak kemudaratan. Kalau keadaannya demikian, maka tidak pantas mereka itu diibadahi. Ya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tujuannya supaya mendapatkan manfaat dan juga menolak kemudaratan. Ya, ini tujuan kita berdoa supaya kita ya, mendapatkan manfaat, mendapatkan apa yang kita mohonkan ya, dan tertolak dari kemudaratan. Ya. Sementara yang bisa memberikan manfaat dan yang bisa menolak kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala atau makhluk-makhluk yang lainnya ya, yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak kemudaratan, maka percuma doa yang mereka sampaikan, panjatkan tersebut. Ya. Bahkan ya, terjatuh kepada kesyirikan dan dosa yang sangat besar. Nah, dalam keadaan makhluk-makhluk atau berhala-berhala tersebut tidak memberikan manfaat, tidak menolak kemudaratan. Ya. Ketika ada orang yang beribadah, berdoa, meminta-minta kepada berhala-berhala tersebut, ini menunjukkan dia tidak menggunakan akal sehatnya. Nah, padahal tadi tujuannya berdoa itu supaya mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Ya. Kalau ditujukan doanya kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak kemudaratan, menunjukkan dia tidak menggunakan akal sehatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingkari. Nah, orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selain Allah itu tidak memiliki manfaat, tidak bisa menolak kemudaratan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, ya, kenapa kalian beribadah kepada berhala-berhala yang tidak memberikan manfaat juga tidak menolak kemudaratan. Nah. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa qulu du'a'i ibadah mustalzimun li du'a'il mas'alah. Setiap doa ibadah ini melazimkan, ya, mengharuskan doa masalah. Kita sebutkan tadi, setiap orang yang beribadah, ya, walaupun tidak terucap, tapi lisanul hal, ya, keadaannya dia melakukan ibadah tersebut, hakikatnya dia memohon kepada Allah dengan ibadah yang dilakukannya supaya ya, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, Sehingga setiap ibadah, doa ibadah mengharuskan doa masalah. Wa kullu du'ail mas'alah mutadamminun li du'ail ibadah. Dan setiap doa masalah ini mencakup doa ibadah. Kenapa dikatakan doa itu sendiri ibadah? Yeah. Ketika seorang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai macam permintaan-permintaan doa masalah. Memohon kepada Allah ya masalah-masalah, permintaan-permintaan dengan bentuk ucapan. Ya. Yeah. Ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencakup di dalamnya doa ibadah. Kenapa dikatakan doa itu merupakan salah satu di antara ibadah? Rasulullah yang mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Sehingga tatkala kita berdoa, ya, di samping kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan pun itu merupakan ibadah, bernilai pahala. Ya. Sehingga banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bosan dengan banyaknya permintaan hamba-hambanya. Bahkan sebaliknya, Allah senang ketika hambanya banyak meminta. Karena menunjukkan hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya Allah marah kalau hamba itu tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ternyata yang kita lakukan ini permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Nah, saya perbanyak sekali lagi memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda halnya kalau kita banyak meminta kepada makhluk sesuatu yang hina. Ya. Sesuatu yang hina, rendah, tercela. Kemudian belum tentu makhluk itu pun mengabulkan apa yang kita inginkan. Ya. Sementara tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan yang mulia, bernilai pahala. Dan Allah berjanji akan mengabulkan setiap doa hamba-hambanya. Nah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan berendah hati dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Allah perintahkan berdoa. Tidaklah Allah memerintahkan suatu perkara melainkan perkara itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah memerintahkan suatu perkara melainkan perkara itu merupakan ibadah. Ya. Dikatakan ibadah, disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, qulus min jamin ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup kepada semua perkara yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ucapan maupun perbuatan yang zahir ataupun yang tersembunyi. Nah, ya, ini makna daripada ibadah. Sehingga setiap yang Allah perintahkan itu merupakan ibadah. Dan di dalam Allah memerintahkannya, melainkan Allah mencintainya. Di sini Allah perintahkan untuk berdoa. Berdoalah kepada Rabb kalian. Sehingga doa itu merupakan ibadah. Ya. Dalam keadaan berendah hati. Nah, Sekarang kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita meminta kepada Allah dalam keadaan kita sangat butuh. Ya. Allah mengabulkan doa kita. Nah. Sehingga dengan berendah hati. Ya, dengan suara yang lembut. Nah. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ya. Yeah. Di antara bentuk melampaui batas dalam berdoa, nah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batas. Nah. Atau dengan suara yang keras-keras. Misalkan. Nah. Ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sehingga berdoalah kepada Rabb kalian dalam keadaan berendah hati dan suara yang lembut. Wa qala, ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Qul ara'aitakum in ataakum adzabullah aw atatkum as-sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin?" Katakan wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku apabila datang kepada kalian adab Allah. Apabila datang kepada kalian hari kiamat, apakah selain Allah yang kalian seru? Ya. Apabila kalian adalah orang-orang yang jujur, bal iyyahu tad'una fa yaksifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Akan tetapi hanya kepada-Nya, ya. Hanya kepada-Nya lah. Kepada Allah Subhanahu wa taala kalian menyeru. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan bahaya. Ya. Bayasifu ma tad'una ilaihi. Ya. Yang dengannya kalian berdoa kepada-Nya, menyeru kepada-Nya. Ya, Allah akan menghilangkan adab, menghilangkan bahaya apabila Allah menghendakinya. Wa tansawna ma tusyrikun. Dan kalian meninggalkan apa yang kalian persekutukan bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ayat yang lainnya, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian beribadah kepada seorang pun, ya, atau berdoa kepada seorang pun di samping kalian berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan sekali lagi bahwasanya setiap ibadah ini melazimkan doa masalah. Dan setiap doa ibadah melazimkan doa masalah. Dan setiap doa masalah ini mencakup doa ibadah. Ini kaitan antara doa ibadah dan doa masalah. Ya, setiap doa ibadah melazimkan doa masalah. Dan setiap doa masalah mencakup di dalamnya doa al-ibadah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Natafi ila huna insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.